apa orang banyak uang kalau tidak bisa menyayang? Sayang disayang, sayang disayang, ada uang hanya sedoba. Tak mengapa di, tak mengapa di, pakai saja ngerikin abang. Ingin aku punya abang kaya, punya rumah, punya mobil. Buat apa jadi orang kaya kalau punya hati yang dekil? Hati yang dekil, hati yang dekil, biasanya hidup sengsara. Biar saja di, biar miskin kita bahagia. Besok belum tentu, paling-paling menjual ranjang. Jangan sedih, jangan dipikir, nasib orang belum tentu. Boleh saja hari ini miskin, mungkin lusa bermobil tujuh. Hari ini kita makan apa, Bang? Makan bakyak.